Mengapa teroris tak pernah habis? Edisi khusus serial Indonesia Siaga. Syariah Hasanah, ilmu-ilmu Islam, ilmiah di atas sunnah. Di atas sunnah. Kebodohan, lahan subur terorisme. Kebodohan dalam hal agama, yaitu tak memahami Islam dengan baik dan benar, akan mengiring ke lembah bencana. Betapa tidak, kebodohan yang ada pada seseorang akan menyeretnya berperilaku dan bersikap menyelisih agama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ia bisa menjadi penentang al-haq, meremehkan kebenaran. Jika demikian adanya, inilah sumbu bagi tersulutnya kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal ini. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaknya orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Surah An-Nur ayat 63. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wuj'ilal dhillatu was-saghar 'ala man khalafa amri." Dijadikan kerendahan dan kehinaan bagi siapapun yang menentang, menyelisihi perintahku. Hadis riwayat Ahmad. Mengapa menyelisihi perintah Rasul? Sebab ia tidak berilmu tentang perintah dan bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kebodohan yang melekat di masyarakat Islam bisa menjadi lahan subur bagi tumbuhnya terorisme. Kekurang pahaman sebagian kaum muslimin terhadap ajaran Islam yang sebenarnya bakal menjadi celah menyusupnya paham-paham sempalan. Di antara sebab terseretnya manusia dalam pusaran paham sempalan adalah kebodohan dalam memaknai ayat atau hadis. Penafsiran terhadap satu ayat atau hadis tidak didasarkan pada kaidah baku sebagaimana dituntunkan oleh para ulama salaf, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai generasi terbaik umat ini dan para ulama yang mengikuti jejak mereka. Di sisi lain, masyarakat muslim terlalu jauh dari bimbingan ilmu Islam sehingga tidak mampu memilih mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang salah. Lengkaplah sudah dua sisi kebodohan. Dari satu sisi, pendakwah tidak tahu penafsiran yang benar tentang ayat atau hadis. Di sisi lain, yang menerima dakwah juga tidak memiliki bekal untuk menyaring ajaran-ajaran yang tidak benar. Radikalisme dan terorisme muncul karena kebodohan terhadap ajaran Islam. Betapa banyak anak muda yang masih polos dijejali paham ekstrim dan radikal. Dengan kehampaan ilmu agama yang ada pada mereka, dipiculah semangat berperang. Doktrin ekstrim dengan kemasan jihad disuntikan kepada mereka. Akhirnya, daya tempur melibas musuh meluap-luap. Siapa yang tak sepaham dengan mereka dinyatakan sebagai musuh atau kaki tangan kaum kafir. Sikap ekstrim ini berujung pada pengkafiran serta tindakan teror. Demikian sifat dasar yang melekat pada kelompok-kelompok radikal teroris. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang kelompok teroris Khawarij. Sayakhruju fi akhiriz zaman qaumun ahdasul asnan sufahaul ahlam yaquluna min khairi qailil bariyah yaqra'una alquran la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Pada akhir zaman akan keluar satu kaum yang muda belia usianya dan pendek akalnya. Mereka mengatakan ucapan manusia terbaik. Mereka rajin membaca Al-Quran, tetapi tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka melesat keluar dari agama, seperti melesatnya anak panah dari tubuh buruannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor 3611 dan Muslim, nomor 1066. Mereka rajin membaca Al-Quran, tetapi tidak bisa memahami dengan benar ayat-ayat yang mereka baca. Akibatnya, apa yang mereka baca tak bisa menembus hati, sehingga tidak bisa memahami dengan baik dan benar apa yang mereka baca, apalagi mengamalkannya. Secara bertahap, mereka tergiring untuk keluar dari ketentuan-ketentuan Islam yang indah. Mereka terjatuh pada penyimpangan dalam keadaan merasa yakin di atas kebenaran. Yakin kalau sedang memperjuangkan Islam. Kondisi mereka tak ubahnya seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Rabb mereka dan kafir terhadap perjumpaan dengannya. Maka hapuslah amalan-amalan mereka. Dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Quran Surat Al-Kahfi ayat 103 hingga 105. Seorang pakar tafsir terkemuka, Ibnu Katsir rahimallahu taala, menyebutkan pendapat sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan Ad-Dhahhak rahimahullah bahwa ayat ini berlaku untuk kaum Khawarij. Kemudian beliau menggarisbawahi bahwa ayat di atas bersifat lebih umum, yaitu mencakup Yahudi, Nasrani, kaum Khawarij dan semua pihak yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang salah, sementara dia meyakini berada di atas kebenaran dan amalannya diterima. Padahal dia dalam kondisi salah dan amalannya tertolak. Tafsir Ibnu Katsir. Beberapa contoh kebodohan teroris. Contoh pertama, salah satu doktrin yang melekat pada kaum radikal adalah kritik terhadap kesalahan-kesalahan pemerintah yang dilakukan melalui media terbuka, demonstrasi, mimbar orasi, khutbah, agitasi politik, tablik akbar, dan semisalnya. Sejatinya, cara-cara tersebut merupakan provokasi yang menyulut emosi dan amarah rakyat terhadap pemerintahnya. Namun, kaum radikal teroris meyakini cara tersebut adalah bentuk jihad yang paling utama. Mereka merasa sedang mengamalkan hadis, Afdolul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah nasihat yang adil di hadapan penguasa yang jahat. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4344, At-Tirmidzi nomor 2174 dan Ibnu Majah nomor 4011. Para ulama salafi menjelaskan bahwa makna hadis di atas adalah menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim dengan berbicara langsung di hadapannya atau melalui surat tertutup yang disampaikan langsung kepadanya. Jadi, maknanya bukan disampaikan di hadapan umum atau secara terbuka di media atau mimbar bebas. Nasihat tersebut disampaikan secara tertutup berdasarkan ilmu, penuh hikmah dan santun. Yang memperjelas prinsip penting ini adalah hadis, Man arada ayyan sahalidhi sultan fi amrin fala yubdihi ala niyatan walakin liya'khud biyadih wal yakhlu bihi fa in qabila minhu fadaka wa illa kana qad adda alladhi 'alayhi lah. Barang siapa hendak menasihati seorang penguasa dalam suatu urusan, janganlah ia sampaikan secara terbuka, namun hendaknya dia pegang tangannya, ditemui langsung dan menyendiri dengannya. Jika penguasa tersebut mau menerima nasihat darinya, itulah yang diharapkan. Jika tidak mau, dengan itu sang penasihat telah menunaikan kewajibannya. Hadis riwayat Ibnu Abi Asim nomor 1097. Perhatikan kesalahan fatal kaum teroris ini. Mereka jatuh dalam kesalahan karena salah memahami dan salah menerapkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab utama kesalahan besar ini adalah kebodohan. Akibatnya, kelompok teroris sering memprovokasi rakyat untuk membenci pemerintahnya. Selanjutnya, banyak pihak mulai berani merongrong kewibawaan pemerintah. Contoh kedua, dengan sangat mudah kaum teroris menjatuhkan vonis kafir kepada pemerintah muslim. Mengapa? Karena mereka salah memahami ayat وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, mereka adalah orang-orang kafir. Surah Al-Maidah ayat 44. Kelompok teroris Khawarij memvonis pemerintah muslim telah kafir karena menilai bahwa pemerintah tidak lagi berhukum dengan hukum Allah. Padahal, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah tidak bisa serta-merta divonis kafir. Ada banyak perincian yang harus dipahami terkait tafsir ayat tersebut. Akan tetapi, demikianlah keadaannya. Kaum teroris Khawarij bahkan telah menerapkan ayat tersebut kepada salah satu pemerintahan terbaik, yaitu pemerintahan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Jika salah satu pemerintah terbaik telah divonis kafir oleh kaum teroris Khawarij berdasarkan ayat tersebut, lantas bagaimana halnya dengan pemerintah sekarang? Karena pemerintah telah dinyatakan kafir, segala perlawanan terhadap pemerintah tersebut adalah sah menurut kaum teroris. Bahkan, mereka meyakininya sebagai jihad. Dengan demikian, masih menurut mereka, berbagai aksi teror, baik merupakan bom bunuh diri, peledakan, pembunuhan terhadap aparat pemerintah, dan lain-lain, adalah perbuatan yang legal. Akibatnya, muncul kekacauan dalam masyarakat, stabilitas pertahanan dan keamanan negara pun terganggu. Contoh ketiga, dan ini lebih parah lagi. Kaum teroris Khawarij itu juga tak mengerti hukum-hukum jihad. Di antaranya, mereka tidak paham bahwa jihad dalam Islam tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri atau kelompok-kelompok dengan cara sporadis. Jihad harus dilakukan bersama pemerintah kaum muslimin dan dalam komando mereka. Jihad adalah amalan mulia dalam Islam. Hanya saja, untuk melaksanakannya tidak cukup semata berbekal semangat membela Islam, namun harus berbekal ilmu dan kesiapan iman. Selanjutnya, kaum teroris mengklaim aksi-aksi terornya sebagai jihad. Padahal, tindakan mereka sangat jauh dari gambaran dan aturan jihad Islam yang benar. Mereka juga serampangan membunuh ketika melaksanakan jihad dalam tanda kutip. Contoh keempat, kaum teroris juga bodoh dan tidak mengerti bahwa tidak semua orang kafir itu boleh dibunuh. Dalam aturan syariat Islam, ada klasifikasi orang-orang kafir dan ketentuan kapan orang kafir boleh diperangi. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Bahkan, syariat jihad itu sendiri merupakan salah satu bukti nyata misi rahmatan lil alamin tersebut. Namun keindahan syariat jihad menjadi tercemar dan terkesan buruk karena tindakan kelompok-kelompok radikal teroris. Itulah kebodohan mereka. Sesungguhnya, akal mereka itu dangkal. Tidak bisa memahami ayat atau hadis dalam pemahaman yang benar. Karena itu, teramat penting untuk membenahi pemahaman kaum muslimin dengan memberikan ilmu agama yang benar sesuai dengan tuntunan para ulama salaf, para sahabat Nabi SAW, dan yang mengikuti mereka. Mengapa ayat dan hadis harus dipahami sesuai dengan pemahaman para ulama salaf? Karena 1. Al-Quran dan hadis datang dengan bahasa mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu mereka lebih memahami maksud-maksud keduanya. 2. Mereka adalah para murid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belajar makna dan tafsir Al-Qur'an secara langsung kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. 3. Mereka adalah generasi terbaik dalam hal cara beriman, cara berakidah, akhlak dan ibadah serta dakwah dan perjuangannya. Oleh sebab itu, Nabi SAW mengatakan, Khairun nasi qarni, thumalladina yalunahum, thumalladina yalunahum. Generasi terbaik adalah generasiku, para sahabat beliau, SAW. Kemudian generasi yang datang berikutnya, generasi tabi'in. Kemudian yang datang berikutnya, generasi tabi'un tabi'in. Hadis riwayat Al-Bukhari. 4. Prinsip-prinsip beragama dan cara mereka memahami Al-Quran dan hadis telah dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran untuk generasi sesudah mereka. Inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika menjawab satu-satunya kelompok yang selamat dari ancaman neraka di antara 73 kelompok yang berpecah belah. Man kana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang prinsip-prinsipnya berada di atas prinsip-prinsipku dan para sahabatku pada hari ini. Maka dari itu, sudah semestinya bagi siapa yang menginginkan akidah yang lurus dan cara memahami Al-Quran yang benar, untuk mengikuti jejak generasi terbaik tersebut dan tidak mendatangkan tafsir-tafsir baru yang dibuat-buat oleh generasi sesudahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Dikutip dari majalah As-Syariah edisi khusus, Mengapa Teroris Tak Pernah Habis.